بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ المكنون في سورة النبي المأنون حفظ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من أدران الجاهلية ظلت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البعثة حياة فاضلة شريفة لم تعرف له فيها حفوة ولم تخص عليه فيها زلة لقد شب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوطه الله تعالى بإنايته ويحفظه من أقدار الجاهلية لما يريده له من كرامته ورسالته حتى صار أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال حتى صار معروفا بالأمين صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال المصنف حفظه الله في كتابه اللؤلؤ المكنون حفظ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من أدران الجاهلية، berkata pengarang kitab kita Adul Maknun, Allah Jalla fi'ula menjaga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam kotoran-kotoran jahiliyah. Adalah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil hingga beliau diutus sebagai Rasul adalah merupakan kehidupan yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan. Tidak diketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam tergelincir dan tidak pernah terhitung atau dikenal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu terjatuh dalam perbuatan-perbuatan jahiliyah. Beliau membesar sallallahu alaihi wasallam dalam naungan Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya, membimbingnya dari segala macam unsur kotoran-kotoran akhlak moral jahiliyah. Karena Allah Jalla wa ala inginkan bagi beliau kemuliaan, mengemban risalah. Karena itulah beliau menjadi orang yang paling utama di antara kaumnya. Wibawanya paling baik akhlaknya, yang paling mulia nasabnya, yang paling baik dalam bertetangga, yang paling lembut, yang paling jujur, yang paling agung dalam mengemban amanah, yang paling jauh dari berbagai macam kekejian perilaku akhlak yang mengotori kaum laki-laki. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan nama Al-Amin. Naam. أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ثم قال الله تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه ألم يجدك يتيما فآوى وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه عليه السلام ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر 6 سنين ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 8 سنين فكفله عمه أبو طالب ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويقف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله تعالى على رأس 40 سنة من عمره. هذا هو أبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان، وقل ذلك بقدر الله تعالى وحسن تدبيره إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل، فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم وجهالهم، فاختار الله تعالى له الهجرة من بين أظهورهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج، كما أجرى الله تعالى سنته على الوجه الأتم والأكمل. فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين. وقل هذا من حفظ الله تعالى له وقلاءته وعنايته به صلى الله عليه وسلم. بركات الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى dalam kitabnya, ya dalam tarikhnya, Allah Jalla wa'ala menyebutkan dan menghitung berbagai macam nikmatnya yang dia berikan kepada Nabi yang mulia sallallahu sebagai hambanya dan rasulnya. Allah berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu wahai Muhammad dahulu engkau dalam keadaan yatim, kemudian dia Allah Jalla wa'ala yang mengasuhmu. Ya, jadi Allah yang mengasuh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di bawah pengawasan Allah langsung. Ya, demikian itu bahwasanya ayahnya wafat ketika beliau dalam perut sang ibu yang hamil. Kemudian setelah itu meninggal pula ibunya, Aminah binti Wahab, ketika beliau berusia 6 tahun. Kemudian dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian wafat pula kakeknya ketika dia berusia 8 tahun. Kemudian dia dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Dan kemudian Abu Talib terus-menerus berupaya untuk menjaganya, mengasuhnya, menolongnya, mengangkat derajatnya, memuliakannya, dan berupaya menjadi perisai tameng untuk menghalangi, ya, daripada beliau berbagai macam bentuk kejahatan daripada kaumnya. Setelah Allah Jalla Alam mengangkat Nabi Mulia SAW sebagai Rasul ketika berusia 40 tahun, padahal Abu Talib berada pada agama kaumnya, musyrik, penyembah berhala, tapi dia yang paling kuat menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghalangi orang-orang musyrikin yang ingin menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya itu dengan ketentuan takdir Allah SWT, karena Allah yang telah mengatur semuanya dengan sebaik-baiknya, sampai akhirnya wafatlah pamannya yang paling kuat pertahankan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau hijrah beberapa masa yang sedikit. Setelah pamannya Abu Talib wafat, maka menjadi beranilah orang-orang Quraisy, ya, orang-orang jahat dari Quraisy ingin membunuhnya. Maka Allah Jalla wa'ala memilihkan bagi Nabi yang mulia SAW negeri yang lebih baik daripada kota Makkah. Berhijrahlah beliau SAW meninggalkan kaumnya yang jahil, yang tak mengetahui kedudukannya, tak mau mengikuti beliau. Pindah ke negeri kaum Ansar, yang di sana ada dua suku besar, suku Aus dan suku Khazraj. Maka Allah Jalla fi'ula telah mengatur ketentuannya dengan sebaik-baiknya. Tatkala Rasul tiba di kota Madinah, maka mereka menerima Rasulullah, menyambut Rasulullah, menolong Rasulullah SAW, membela agama Rasulullah, dan mereka siap berperang di hadapan Rasulullah SAW. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Dan semua ini adalah merupakan bagian daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Bagaimana Allah Jalla wa'ala senantiasa ia memantau dan memelihara nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Buqidat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-asnamu. Wa nasha'a sallallahu alaihi wasallam saliman aqidati, shadiqal imani, amiqat tafakkuri, غير خادئ لترحة الجاهلية، فما عرف عنه أنه سجد لصنم قط أو تمسح به أو ذهب إلى عراف أو كاهن، بل بغض إليه عبادة الأصنام وتمسه بها. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عروة بن الزبير قال حدثني جار للخديجة بنت خويلد رضي الله عنها أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة أي خديجة والله لا أعبد اللات والله لا أعبد العزة أبدا. قال فتقول خديجة رضي الله عنها قال اللات قال العزة. Kemudian topik berikutnya, betapa Nabi yang mulia SAW membenci berhala-berhala yang disembah. Beliau tumbuh dengan akidah yang lurus, tidak menyimpang, iman yang jujur, ya, menggunakan logikanya sedalam-dalamnya dalam yang memikirkan rusaknya agama kaumnya. Dia tidak pernah mau tunduk dan ikut berbagai macam igawan dan penyimpangan ucapan orang-orang jahiliyah. Tak pernah diketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sujud kepada patung sekalipun atau mengusap-usap patung berhala. Tak pernah dikenal beliau pergi ke dukun atau peramal. Bahkan beliau begitu benci terhadap berhala-berhala, dan beliau begitu benci mencari berkah dengan mengusap-usap berhala. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Urwah bin Zubair, dia berkata, ada salah seorang tetangga daripada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, ya, menceritakan bahwasanya dia pernah mendengar Nabi yang mulia SAW pernah berkata kepada ibunda Khadijah, Wahai Khadijah, wallahi la a'budu Lat, demi Allah aku tidak pernah menyembah Latta. Wallahi la a'budu Uzza abadan, aku pun tak pernah menyembah Uzza. ada tiga berhala yang begitu diagungkan kaum Quraisy, ya, Latta, Uzza. Satu lagi Manat. Ya, Manat sebagaimana termuat dalam surat, ya, An-Najm. Surat apa? An-Najm. Al? An-Najm. An-Najm. An-Najmi. Sebagaimana termuat dalam surat An-Najmi. Tiga berhala yang diagungkan oleh Quraisy, Latta, Uzza dan Manat. Ya, Manat. Tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tak pernah menyembah ini semua. Dia berkata kepada istrinya, demi Allah tak pernah aku sembah Latta, tak pernah aku sembah Uzza. Maka berkata Khadijah, tinggalkan Latta, tinggalkan Uzza. Ini sebelum dia menjadi Rasul. Dan sebagian daripada Quraisy pun demikian, lurus akidahnya. Bukan hanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagian daripada mereka pun lurus akidahnya. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq, ya, atau bapaknya Sa'id bin Zaid, Zaid bin Nawfal, ya, termasuk orang-orang lurus akidahnya. Naam. Walamma laqiya Bahira ar-Rahiba, qala lahu Bahira, as'aluka billati wal 'Uzza illa akhbaratani amma as'aluka anhu. Wa kana Bahira sami'a qaumahu yahlifuna bihima, wa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama, la tas'aluni bihaqqi Lati wal 'Uzza shay'an, wallahi ma abghadtu shay'an qattu bughdhi lahumā. Ya, tatkala Nabi berjumpa dengan pendeta Bahira di negeri Syam, tatkala pendeta Bahira mengajaknya untuk berdialog, bertanya kepada tentang beberapa hal, berkatalah Bahira kepadanya, as'aluka billat wal 'Uzza, aku bertanya kepadamu demi Tuhan Latta dan Uzza, illa akhbartani amma as'aluka an, kecuali kau harus memberitahukan kepadaku apa yang kutanya padamu. Dan Bahira senantiasa mendengar kaumnya, orang-orang Quraisy, bangsa Arab, bersumpah demi Latta dan Uzza. Maka dia mengulangi mereka, mengulangi apa yang mereka katakan. Ya, padahal Bahira ini agamanya adalah Nasara. Dia terbiasa mendengar Quraisy mengatakan demi Latta dan Uzza. Maka dia mengulangi apa yang mereka katakan. Ya, aku bersumpah demi Latta dan Uzza, kecuali hendaklah kau jawab apa yang kutanya kepadamu, wahai Muhammad. Maka Nabi menjawab, jangan pernah kau meminta kepadaku dengan bersumpah atas nama Latta dan Uzza. Jangan pernah menyebutkan Latta dan Uzza di hadapanku. Demi Allah, begitu bencinya aku kepada kedua berhala ini. Nah. Wa rawan nasa'iyu fi sunanil kubra bi sanadin qawiyin an Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu qal, kana sanamani min nuhasin yuqalu lahuma Isafun wa Na'ilah. يتمسح بهم المشركون إذا طافوا فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه فلما مررت فمسحت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسح قال الزيد فطفنا فقلت في نفسي لا أمسنه حتى أنظر ما يكون فمسحته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسه ألم تنهى قال الزيد فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه. الإمام النسائي dalam Sunan Kubra meriwayatkan dengan sanad yang kuat dari Zaid bin Harithah, yakni mantan budak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan bagaimana dia ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf. Jadi sebelum Nabi diutus menjadi rasul, telah terbiasa tawaf. Karena orang-orang Quraisy, orang-orang Arab masih memiliki sisa-sisa daripada agama Ibrahim. Mereka masih memuliakan Ka'bah, mereka tawaf, mereka sa'i, mereka melaksanakan ibadah haji. Ya. Jadi Zaid menceritakan bagaimana ketika dia tawaf bersama Nabi SAW. Kana sanamani min nuhas. Ada dua patung terbuat daripada tembaga. Yang satu namanya Isab, yang satu namanya Na'ilah. Disebutkan bahwasanya Na'ilah dan Isab ini dua pemuda-pemudi yang mereka berzina. Berzina di sisi Ka'bah. Akhirnya dikutuk menjadi patung. Kemudian keduanya dikultuskan dan disembah, diletakkan satu di Safa, satu di Marwah. Ya, sebagian mengatakan diletakkan di sekitar Ka'bah. Singkat cerita, orang-orang musyrik kalau mereka sa'i atau mereka tawaf selalu mengusap menjadi berkah daripada dua patung ini. Maka suatu hari tawaflah Rasulullah SAW. Aku pun ikut bersama dia, kata Zaid. Ini sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul. Tatkala aku melewati patung ini, aku mengusapnya. Maka berkata Rasulullah, dan ini sebelum dia jadi Rasul, la tamassahu, jangan kau usap dia. Berkata Zaid, kami pun tawaf. Aku berkata dalam diriku sendiri, pasti nanti akan kuusapi lagi, akan kuusap sekali lagi. Aku mau lihat apa yang terjadi. Kemudian aku kembali mengusap patung tersebut. Maka Rasulullah berkata dengan lebih tegas, la tamassahu, jangan kau usap patung itu. Alam tunha, bukankah kau sudah kularang? Bukankah kau telah dilarang? Berkata Zaid, ya, demi dia Allah yang telah memuliakan Nabi dan menurunkan kepadanya Al-Quran, tak pernah ketahui Nabi SAW pernah mengusap patung apapun juga sampai Allah muliakan beliau menjadi Rasul dan Allah turunkan kepadanya wahyu Al-Quran. Nah, jadi fitrah Nabi lurus. Ya. Dan senantiasa ada saja orang-orang yang belum mengenal Islam di atas fitrah yang lurus. Banyak orang-orang dari non-Muslim, agamanya macam-macam. Ya, mereka tak yakin dengan agama yang mereka anut. Tak yakin dengan agama dan oleh nenek moyang mereka, ya, suku mereka, bangsa mereka. Mereka merenung. Kenapa? Fitrahnya tak menerima. Tuhan dibuat dari berhala, kemudian disembah, diagungkan, diusap-usap, sujud kepadanya, diberikan kepadanya berbagai macam sesajian, ya, tak masuk di akalnya. Karena fitrahnya masih lurus. Banyak manusia fitrahnya lurus tapi tertutup dengan ada tradisi yang membelenggu mereka. Sehingga fitrah tersebut tak dapat dia tampakkan. Lenyap bersama tradisi turun-temurun orang banyak. Subhanallah. Naam. Assalamualaikum. Ilaikum. بغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر وكذلك بغض إليه صلى الله عليه وسلم قول الشعر فلم يعرف عنه أنه قال شعرا أو أنشأ قصيدة أو حاول ذلك لأن ذلك لا يتلائم ومقام النبوة ولم يكن الشعراء بذوي الأخلاق وسيرة المرضية فلا عجب أن نزحه الله سبحانه وتعالى عن الشعر ورسالته ورسالة تقتضي انطلاقا في الأسلوب والتعبير والشعر تقيد والتزام وصدق الله تعالى حيث يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له. Ya, kemudian adalah Nabi yang mulia SAW benci kepada syair. Beliau tak menyukai bersyair walaupun tradisi masyarakat bersyair. Tapi Nabi tak menyukai syair. Dan tidak pernah diketahui Nabi SAW itu mengucapkan syair atau menyenandungkan syair, tak pernah, atau berupaya untuk membuat syair. Kan hal ini tidaklah sesuai dengan maqam kedudukan risalah dan nubuah, kedudukan dia sebagai Nabi dan Rasul. Apalagi yang namanya para penyair kebanyakan akhlaknya rusak. Allah menyebutkan satu surat namanya surat Asy-Syu'ara, surat para penyair. Kata Allah, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Dan para tukang-tukang syair ini, penyair-penyair, senantiasa diikuti oleh orang-orang yang menyimpang. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Tidak akan kamu lihat bagaimana mereka, ya, mengungkapkan kata-kata di setiap lembah. Kata-kata syair, ya. Dan kebanyakan mereka mengatakan apa yang tidak mereka buat. Allah mencela para penyair di negeri kita ini dan di dunia ini sekarang. Syair tak begitu kentara, tapi digantikan dengan apa? Lagu, musik. Ya, dahulu sangat terkenal para penyair. Pasar-pasar besar, dahulu konsernya di pasar-pasar. Pasar Ukat, Dilmajas, Al-Majinnah. Setiap musim haji berkumpullah para penyair, ya, menyanjung-nyanjung satu kaum, mencela satu kaum. Itulah media sosial mereka dahulu kala. Tak seperti kita. Ya, penyair-penyair ini lebih hebat daripada wartawan zaman sekarang. Paling ditakuti penyair. yang bisa mengobarkan bara api peperangan antara dua suku, dua kabilah. Dia bisa memberikan berbagai macam teror kepada satu kabilah, yang menekan mereka dengan syair-syairnya. Begitu kuat posisi mereka. Ya. Karena itulah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tak menyukai syair ini. Karena akhlak mereka yang buruk. Ya, kehidupan para penyair juga tak baik. Jelek, sebagian penyair diikat oleh kaumnya. Ya. Sampai akhirnya dia mati, dipasung oleh kaumnya, mati dalam keadaan terpasung. Karena itulah Allah Jalla fi'ula mensucikan Nabi yang mulia daripada unsur-unsur syair ini. Karena namanya wahyu adalah perkara yang sifatnya bebas, tak terikat dengan gaya bahasa tertentu. Adapun syair adalah merupakan bait-bait yang terikat dengan ikatan-ikatan. Ya, ujungnya harus sama dan seterusnya, ada intonasinya, ada ya timbangan-timbangannya. Sebagaimana kita ketahui, ya, syair ini terimbas ke negeri kita, masuklah ke dalam negeri kita Indonesia ini. Ya, sajak, sajak dari bahasa Arab, as-saj'u. Ada al-qawafi, ujung-ujungnya sama. Muncullah daripada ini, ya. Ada syair, ada pantun, ini bagian daripada kebiasaan mereka. Dan Quran bukanlah syair. Walaupun sebagian daripada Quran begitu indahnya mirip dengan syair, ujung-ujungnya sama. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana tashkhur dan seterusnya. Subbihi isma rabbikal 'ala alladhi khalaqa fa sawwa wal ladzi qaddara fa hada wal ladzi akhrajal mar'a, ujungnya sama semua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tapi dia tidak sama dengan syair. Karena itulah Allah Jalla wa'ala mengatakan, وَمَا عَلَّمْنَهُ شِعْرًا, kami tidak pernah ajarkan kepadanya syair. وَمَا يَنْبَغِي لَهُ, tidak layak dia bersyair. Naam. وَمَعَ هَذَا فَقَدْ كَانَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَتَدَوَّقُ مَا فِي الشِّعْرِ مِنْ جَمَالٍ وَحِكْمَةٍ وَرَوْعَةٍ ويستنشده أصحابه أحيانا أصحابه أحيانا والعجب فهو القائل صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا وإن من الشعر حكمة. نعم. Kemudian meskipun Nabi SAW tidak bersyair, tidak menyandungkan syair, tapi beliau SAW terkadang merasakan keindahan syair, tampak padanya keelokan, yakni gaya bahasa, apalagi jika dia mengandung hikmah, ya. Maka kadang-kadang Nabi SAW meminta sahabat-sahabatnya mengucapkan syair-syair jahiliyah yang dalamnya terkandung hikmah. Subhanallah. Pernah suatu ketika Nabi yang mulia SAW sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Syarid bin Suaid Tsaqafi, kata beliau, kata Syarid bin Suaid, aku pernah berbonceng dengan Nabi SAW suatu hari. Maka dia berkata, hal ma'aka min syi'ri Umayyah bin Abi Salti, bin Abi Silti, apakah engkau punya syair-syair, ya, yang dikarang oleh Umayyah bin Abi Silti? Ini adalah orang musyrik, penyair yang terkenal, tapi dalam syair-syair terkandung hikmah, terkandung nilainya tauhid. Ya. Maka aku katakan, ya. Maka berkata Nabi, hei, berikanlah kepadaku. Fa'ansyatu hubaitan, ku sebutkan satu bait. Nabi berkata, tambah, sampai akhirnya ku sempurnakan 1000 bait. Subhanallah. Ya, berkata Nawawi rahimahullah ta'ala, maksud hadis ini bahwasanya Nabi yang mulia SAW menganggap baik syairnya Umayyah bin Abi Salat. Kenapa? Lima fihi minal iqrar bil wahdaniyah. Karena syair-syairnya banyak memuat tentang keesaan Allah Jalla fi'ula, wal ba'thi, tentang adanya hari berbangkit. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya jika syair ini tidak terdapat padanya hal-hal yang terlarang, maka dia boleh. Ya. Bahkan Nabi yang mulia SAW juga memiliki para penyair-penyair beliau untuk membantah penyair-penyair kaum musyrikin. Sebagaimana Hasan, ya, bin Thabit, Abdullah bin Rawaha. Ya. Andai kata orang-orang musyrik, penyair-penyair musyrik menyurutkan Islam dengan syair-syairnya, maka Rasulullah SAW memotivasi sahabat-sahabatnya untuk membalas syair mereka dengan syair yang serupa. Subhanallah. Nah, karena itulah tak heran ketika Nabi mengatakan bahwasanya inna minal bayani nasihran. Sesungguhnya di antara penjelasan itu ada yang dapat menyihir memukau. Syair menyihir memukau. Kalau kita sekarang lagu itu memukau, menyihir manusia. Ya, wa inna min asy-syi'ri hikmatan. Di antara syair itu ada yang mengandung hikmah. Naam. Wa huwa al-qa'ilu li Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu, "Uhjul musyrikin fa inna Jibril ma'ak." Dan dia yang berkata memberi motivasi kepada Hassan bin Thabit, "Uhjul musyrikin, wahai Hassan, jawab syair mereka. Sebutkan celaan-celaan kaum musyrikin dengan gaya bahasa syairmu. Sesungguhnya Jibril akan menyertaimu." Ya, dan Hasan pernah menyelundupkan syair di masjid dan Umar mengingkarinya. Berkata Hasan, "Sungguh di masjid ini ada lebih baik daripada engkau, yaitu Rasulullah tak pernah mengingkari apa yang kau ingkari." Maka syair dibolehkan selama tidak berlebihan, dalam artian bukanlah itu senantiasa menjadi buah katanya, ucapannya, mendominasi dalam waktunya, tapi sesekali tak ada masalah. Naam. Ahsanallahu ilaikum, lam yashrab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamran wala qaruba min fahishatin, wa lam yashrab khamran qattu sallallahu alaihi wasallam wala qatarafa fahishatan wala ngamasa fi makana yanqamisu fi ahlul jahiliyyati hina idin min lahwi wa la'ibi wal maisiri wa musahabatil asrari wa mu'asharatil qiyani ala makana alaihi min quwwatin min futuwatin wa syababin wa syarafa wa nasabin wa syarafin wa nasabin wa nasabin wa izzati qabilatin wa kamalin wa jamalin wa ghairiha min wasailil igra'i. Nah, di antara kekhususan Rasulullah sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, bahwa beliau juga tidak pernah sama sekali menenggak alkohol, minuman keras, bahkan juga beliau tidak pernah ya mendekati perbuatan-perbuatan keji sebagaimana perzinahan, ya dan billah, perselingkuhan yang biasa pada masa mereka. Ya. Maka Nabi tak pernah minum khamar. Tidak pernah berbuat kekejian, tak pernah berzina. Tak pernah main perempuan, menggoda perempuan, tidak. Tak ada ceritanya dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah beliau tenggelam sebagaimana tenggelamnya orang-orang jahiliyah dalam berbagai macam perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan sia-sia, hura-hura, judi. Tak pernah beliau berteman dengan orang-orang yang buruk, para yakni orang-orang yang senantiasa buat kejahatan. Ya. Tak pernah beliau diketahui bergaul dengan para penyanyi-penyanyi, biduan-biduan wanita dari budak-budak yang dimiliki. Kebiasaan Quraisy, mereka akan panggil para penyanyi-penyanyi, namanya Qiyan. Dari budak-budak menyenandungkan syair-syair dan lagu-lagu, berjoget, itu kebiasaan mereka. Ini kebiasaan jahiliyah yang masih ada sampai sekarang. Ya, masih ada orang joget-joget acara pernikahan, tak sah katanya pernikahan tanpa diadakan undangan, manusia dipanggil mendengarkan orkes tunggal, mendengarkan macam-macam. Ya, biduan wanita berjoget-joget, ini tradisi jahiliyah. Setiap suku ada masing-masing tariannya. Ada ronggeng Melayu, jaipongan. Subhanallah. Ya. Maka Nabi tak pernah melakukan hal-hal semacam ini, perbuatan bodoh. Subhanallah. Ya, mungkin sebagian antum pernah menjadi penyanyi, biduan, mungkin gitaris. Ya, ini perbuatan-perbuatan jahiliyah. Alhamdulillah Allah beri petunjuk. Mungkin sebagian kita Allah SWT lindungi sehingga tak tahu dia apa yang namanya nyanyi, lagu dan semacamnya. Ya, tak pernah joget-joget sebagaimana orang gila. Alhamdulillah. Alamakana alaih min qutfutuwatin wa syabab, padahal beliau adalah seorang pemuda dalam usia yang begitu belia, yang senang hura-hura. Apalagi beliau SAW memiliki nasab yang mulia, tentu membuat orang tertarik kepadanya. Wa izzati qabilah, kabilahnya juga mulia. Wa kamal, sempurna. Wa jamal, gagah perkasa, tampan rupawan. Dan hal-hal lain dimiliki beliau yang seharusnya dapat membuat lawan jenisnya tertarik, menjadi sarana untuk ya berbuat kekejian dengan wanita. Semua ada pada dia, perangkat-perangkat untuk menggoda wanita. Gagah, tampan, rupawan, akhlak budi, pekertinya baik, semua ada, nasabnya bagus. Ya, banyak orang memanfaatkan Haji mumpung. Mentang-mentang agak ganteng dikit dah, mana-mana ceweknya. Sana bercewek, di sana bercewek. Ya, playboy. Tapi Nabi tidak sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru dhalik. Wa huwa kabirun wa ya'udduhu min ni'amillahi ta'ala alaihi wa 'ismatihi lahu. Faqad rawa Ibn Hibban fi sahih wal hakim fil mustadrak bi sanadin hasanin an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma hamamtu biqabihin mimma yahumu bihi ahlul jahiliyyati illa marataini min ad-dahri kiltahuma asamani Allahu minhuma qultu lailatan lifatan kana ma'iya min quraisin bi'a'la makkata fi ghanamin li ahlina dar'aha abasir li ghanami hatta asmura hadhihi lailata kama yasmuru al-fityanu qala na'am فخرجت فلما جئت أدنى دار من دور مكة من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف مزامير ومزامير قلت ما هذا قالوا فلان يتزوج فلانة لرجل من قريش يتزوج امرأة من قريش فلحوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني فنمت فما أبق قضاني إلا فما أيقظني إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت فأخبرته ثم فعلت ليلة أخرى مثل ذلك فخرجت فسمعت مثل ذلك فقيل لي مثل ما قيل لي فسمعت كما سمعت حتى غلبتني عيني فما أيقظني إلا مس الشمس ثم رجعت إلى صاحبي فقال لي ما فعلت فقلت ما فعلت شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما حممت بعدهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. نعم. النبي مولي صلى الله عليه وسلم mengenang perihal dirinya ketika masih pemuda. Dan dia menganggap kenangan itu adalah merupakan bentuk nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, penjagaan Allah kepadanya. Imam Ibn Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dari Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak dengan sanad yang hasan dari Ali bin Abi Thalib, berkata Ali, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Ma hamamtu biqabihin mimma yahummu bi ahli jahiliyah illa martain." Aku tak pernah punya minat melakukan perangai-perangai buruk kaum jahiliyah kecuali dua kali. Menedahari selama-lamanya. Jadi kata Nabi, aku tak pernah yakni berkeinginan untuk melakukan berbagai macam hura-hura kaum jahiliyah kecuali dua kali. Kirtahuma aslamanillahu minhuma. Kedua kali ini tetap Allah menjagaku tidak terjebak dalam perangkap ya hura-hura orang-orang jahiliyah. Suatu hari pernah aku berkata kepada sahabatku, nanti malam tolong kau lihat kambingku. Aku mau pergi menikmati malam, duduk-duduk, kongko-kongko bersama para pemuda-pemuda di Mekah sana. Ya, aku mau bergadang malam hari ini. Ya, sebagaimana kebiasaan pemuda-pemuda bergadang malam, enggak ada kerja. Ya, berkata sahabatnya, ya, saya akan lihat kambingmu, pergilah. Aku pun pergi. Tatkala aku mendekati salah satu rumah daripada rumah di Makkah, aku mendengar ada suara lagu, ada suara rabana dipukul, ada suara seruling. Aku pun bertanya, apa ini? Kepada mereka, mereka berkata, ini adalah merupakan acara pernikahan si fulan dengan si fulana. Ya, dia menyebutkan seorang Quraisy menikahi perempuan Quraisy. Maka aku pun terlena dengan suara tersebut sehingga akhirnya aku pun terkantuk dan tertidur. Ya. Aku taklah terbangun kecuali ketika panas matahari pagi yang telah ya menghangatkan tubuhku. Aku pun kembali kepada sahabatku. Dia bertanya, apa yang kau kerjakan? Ku beritakan apa yang ku lakukan. Ya, bahwasanya tak jadi berkumpul-kumpul dengan para pemuda. Kemudian pada malam berikutnya aku ingin melakukan hal itu kembali. Aku pun keluar. Aku kembali mendengar ada lagu-lagu, ada iringan-iringan rabana, ada seruling. Aku pun bertanya, ini acara apa lagi? Mereka mengatakan, ya, ini adalah cara nikahnya si fulanah dengan si fulan. Akhirnya aku kembali, ya, terkantuk dan tertidur. Tidaklah terbangun kecuali pada pagi hari, matahari telah menghangatkan tubuhku. Aku pun kembali kepada sahabatku. Dia bertanya, apa yang kau lakukan? Ku katakan, tak ada. Ya. Berkata Rasul, demi Allah, ya, setelah hal ini, setelah dua malam ini, tak pernah lagi aku terbersit untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda jahiliyah. Berhura-hura, berkumpul-kumpul, mabuk-mabukan. Ya. Di malam-malam hari. Nah, berapa sisa waktu? 6 menit ya. Satu paragraf lagi. Ahsanallahu ilaikum. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqifu bi Arafata ma'an nasi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqifu ma'an nasi bi Arafatin qabla an yuha ilaihi. Wa dhalika min tawfiqillah ta'ala lahu sallallahu alaihi wasallam. Wa la yasna'u ma tasna'u Quraisyun min adami wuqufiha ma'an nasi bi Arafatin wa wuqufuha bil Muzdalifah. Faqad rawa syaikhani fi sahihaihima an Zubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala adlaltu ba'iran li fadakhaltu atlubuhu yawma Arafata fa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqifan ma'an nasi bi Arafah. Naam. Yang terakhir tradisi jahiliyah yang tidak diikuti Nabi SAW adalah ketika haji, orang-orang Quraisy tidak mau wukuf di Arafat. Sebagaimana kita ketahui, Arafat adalah tanah yang bukan haram, di luar tanah haram. Arafat. Ketika hari Arafat 9 Zulhijjah, ketika semua bangsa Arab wukuf di Arafat, Quraisy tidak. Mereka wukuf di Muzdalifah. Kenapa? Karena kata mereka, kita ini adalah Ahlul Bait. Kitalah penjaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Tak layak kita keluar daripada tanah haram ini ke tanah halal. Ya. Biarlah mereka wukuf di Arafat. Maka tradisi Quraisy mereka wukufnya di Muzdalifah. Sementara Ibrahim al-Khalil mengajarkan wukuf di Arafat dan Nabi pun mengajarkan wukuf di Arafat. Tapi meskipun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ketika haji wukuf di Arafat sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ya Jubair bin Mut'im. Dia menceritakan perihal Rasulullah SAW didihatnya di Arafat ketika haji sedang wukuf. Apa kata Jubair bin Mut'im? Adlaltu ba'iran li. Aku pernah kehilangan untaku ketika haji. Ya. Maka dia cari. Fadakhultu atlubuhu yawm Arafah. Aku carilah dia di padang Arafah. Ketika tiba di sana, faraitu Rasulullah SAW waqifan ma'an nasi bi Arafah. Aku lihat Nabi SAW wukuf bersama orang-orang di padang Arafat. Nabi menyelisihi tradisi kaumnya. Dan ini yang benar. Nah, satu paragraf lagi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'rufan bil amanah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam mahala thiqatin nasi wa amanatihim. La ya'taminuhu ahadun ala wadi'atin minal wada'i illa addaha lahu. Wa la ya'taminuhu ahadun ala sirrin au kalamin illa wajadahu inda husni dhanni bih. Fala ajaba an kana ma'rufan fi Quraisy qabla nubuwati bil amin. Naam. Kemudian Rasulullah sangatlah terkenal menjunjung tinggi amanah. Dan dia begitu dipercayai oleh manusia untuk meletakkan berbagai macam barang-barang mereka. Ya, Quraisy andai kata mereka mau pergi, ya andai kata mereka khawatir barang mereka hilang, mereka letakkan barang-barang berharga di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidaklah ada barang-barang titipan kecuali Nabi SAW jaga dan kembalikan kepada pemiliknya. Tidaklah ada orang yang menyimpan rahasia kepada Nabi SAW dalam bentuk perkataan kecuali Nabi akan benar-benar rahasiakan, tidak sebarkan. Ya, karena itulah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal di tengah-tengah Quraisy dengan gelar Al-Amin sebelum beliau menjadi Nabi. Buktinya ketika Rasulullah SAW sudah menjadi Nabi, ketika Rasulullah dikepung oleh Quraisy dan mau dibunuh, ketika Ali bin Abi Thalib yang menggantikan peran Rasulullah tidur di atas kasurnya, apa kata Rasulullah, ya Ali, jangan kau pergi menyusulku ke kota Madinah sampai kau kembalikan semua barang-barang ini kepada pemiliknya. Ya, barang-barang Quraisy ada di rumah beliau sampai beliau diangkat menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali jalankan amanah Rasulullah, wasiat Rasulullah. Semua barang-barang yang ada di rumah Rasulullah dikembalikan kepada pemiliknya. Setelah itu barulah Ali hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Inilah amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian kita, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.